Halo teman-teman, balik lagi dengan gua Jo di Pojok. Kali ini teman-teman, gua bakal mengundang tamu dari sektor ekspor-impor teman-teman. Ini ada Kak Aminda sama Kak Izar. Halo. Halo. Halo ya. Gimana kabarnya Kak Aminda, Kak Izar? Baik. Baik enggak? Baik dong, alhamdulillah. Baik, meskipun agak batuk-batuk dikit nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Betul, Kak Afinda, Kak Izar ini dari kampus atau dari jurusan mana nih, Kak? Kita nih sama-sama itu sih dari APP. Satu jurusan juga. Ya nggak, Izar? Satu jurusan juga ya, jadi dari jurusan perdagangan internasional, benar nggak? Betul, perdagangan internasional wilayah ASEAN dan Cina. Oke, nah Kak, sebenarnya... Tapi gue sebelum penasaran lebih jauh ya, pengen nanya dulu nih kayak keseharian kakak tuh ngapain aja? Kalau keseharian aku sendiri itu alhamdulillahnya udah kerja di bagian ekspor impor juga, tapi aku tuh lebih ngurus di bagian impor. Nah, perusahaan aku tuh impor barang mom and baby gitu dari Cina, kalau nggak Taiwan itu ke Indonesia. Jadi aku ngurusin dokumen-dokumennya gitu sampai ke Indonesia deh, kayak gitu. Oke. Oh, berarti kakak ini lebih expert di importnya lah ya? Iya, betul. Oke. Oh, jadi berkaitan dengan ini juga sih, Kak. Kita mau nanya nih, umur kakak Vinda ini umurnya berapa, Kak? Umur aku baru saja menjadi umur 22 tahun. Wih, ternyata masih muda nih Kak Afinda nih. Iya, alhamdulillah. Masih muda ya, guys. Iya, kalau Bang Izar nih sama umurnya. 22 juga. 22 Bang Jo. Betul. Tadi kan kalau Kak Afinda itu lebih ke impor ya Bang Izar ya. Kalau Bang Izar nih di mana nih sektor kerjaannya? Sektornya masih sama ekspor impor, cuma lebih fokus ke ekspornya sama ke domestiknya. Oh, nah jadi pas banget nggak ada yang ekspor ada yang impor. Betul. Jadi, nah ini penasaran cost yang paling besar nih ya, Bang Izar, Kak Afinda. Kayak ekspor impor itu buat apa sih? Terus ada nggak sih keuntungan di ekspor impor? Apalagi kan akhir-akhir ini kita diterpa sama berita yang agak nggak menyenangkan gitu. Betul. Iya. Jadi gimana sih kak ekspor impor itu? Boleh siapa dulu? Izar, silahkan. Ledupin. Kan tadi sempat ditanya masalah kos ya. Sejauh ini, belakangan ini itu harga freight kapal tuh lagi naik. Jadi yang biasanya cuma misalnya ditawar 300-400, tapi lagi naik jadi 600-700an gitu dan susah untuk ditawar. Jadi kebanyakan juga nanyain gitu kan ke agent yang di Cina misalnya gitu. Dan semua itu pada apa nggak tahu juga penyebab awalnya gimana itu kok bisa freight tiba-tiba naik bareng-bareng gitu serentak gitu. Jadi kayak oh ya udah deh, mungkin emang waktunya naik atau gimana, kurang tahu juga gitu ya. Jadi ya udah diiyain aja gitu. Terus banyak banget yang kalian tahu masalah apa permendak baru yang untuk tekstil, impor tekstil dibatasi, harus ada apa input TDG, input sebagainya, tapi sistem kita itu belum maksimal. Jadi meskipun kita udah masukin nih apply untuk kuota gitu ya, si pemerintahnya itu ya, ya mohon maaf teman-teman, ada telepon. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita alihin dulu ke Bang Izar ya. Lagi menunggu Alvinda. Ya, gimana tadi Bang Izar? Kalau menurut Bang Izar sendiri, impor-impor itu dari segi cost-nya aja ya, itu gimana Bang? Kalau dari gue pribadi soal cost, kan gue domestik sama ke beberapa negara Asia ya. Kalau di domestik, itu harganya lumayan bervariatif ya. Dari 1 jutaan ada yang sampai-sampai tertinggi gue pernah nyampe tuh di 8 jutaan. Tergantung kontainer berapa ukurannya sama berapa berat yang dicantumin buat di ekspornya itu. Nah, gue paling mahal itu waktu itu ke Amerika. Itu sekitaran berapa ya gue lupa deh. Beratnya tuh 60 ton. Komoditinya tuh kayu. Itu waktu itu gue kesana gak kena biaya, tetap kena, cuman biayanya tetap lumayan tinggi sih, di belasan juta lah. Lumayan. Lumayan asik. Buat nentuin biayanya gimana sih Bang? Nentuin biaya tergantung dari banyaknya quantity dari komoditinya kalau gue mah. Nanti dihitung, nanti ada kalkulasinya dihitung. Kalau misalnya udah sesuai baru dijumlahin sama pajaknya, sama baru biaya cukainya baru keluar. Biaya masuk. Gitu, bro. Berarti dia itu harus ini ya, sesuai dengan harga pasar ya yang diinin apa enggak perlu? Iya, harus sesuai sih, karena kan kita ngejual ke, kita nyari buyer, nah pasti harganya mungkin antara di bawah kalau enggak harga sama. Tujuannya kan biar tertarik bayarnya buat ke kita kan. Nah, kita kan sebagai penyedia utama, wadah utama bagi mereka gitu. Nah, apa sih yang kita dinilai sama bayar itu? Yang pertama kita harus punya value. Value-nya apa ya? Dari kayunya ini, ya punyanya misalkan tahan lebih lama, susah buat patahnya. Itu kan salah satu value yang bisa bayar tuh incar gitu dari kita tuh. Gitu sih, Bang. Ya gitu-gitu. Gimana, Kak Vinda udah bisa? Udah. Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau ekspor kan kayak gitu nih, Kak Vinda ya, lebih buat kot, buat keluarnya itu, sedikit menguntungkan. Oke, tapi kalau impor ini kayak gimana tuh, Kak Vinda? Apa dia itu lebih enak daripada ekspor atau gimana sih? Coba saya mau tahu nih. Sebenarnya pernah ekspor sendiri aja tuh bisa membuatin komplit antara itu. Jadi aku pegang cuma sejauh ini. Kalau yang ekspor itu gampang-gampang aja sih, kayak kita tinggal urus dokumennya aja, kayak tinggal ngobrol sama shippernya dan izinnya di China aja, gimana kita mereka gitu. Jadi sejauh ini mempunyai kuat Berarti kalau kalau gue lihat juga ya, yang lebih banyak ke pemerintah itu isi si impor ini ya, benar nggak sih daripada si ekspor? Atau sama aja? Gimana kalau dari Bang Jar buat ngelanjutin ke Avinda tadi, emang lebih susahan impor ya? Susahan impor apa ekspor sebenarnya enggak juga ya, tergantung sama apa komoditi yang mau diincar juga. Menurut gue sih ekspor juga susah juga, nyari bayarnya juga susah gitu. Kalau misalkan tadi ada peraturan pemerintah yang dekat ke pemerintah kemana, semuanya nyatu. Dulu tuh yang gue tahu ya, 2007-2009 itu nggak ada namanya sistem-sistem kayak namanya tuh SLIM, itu nggak ada pengecekan-pengecekan buat langsung ke disk, nggak ada. Nah, sekarang baru diterapin, nah itu makanya lebih lebih rumit lah dibandingkan yang sekarang ini. Gitu bro, sama aja sih sebenarnya sih, itu baru diterapin sama Sri Mulyani, nggak salah. Kevin? Bukannya si Agus Gini, sama ibu sama Bapak Agus Gumiwang ya. Beda beda perindustrian bukan ya. Beda, ini kan soal duit ya. Jadi ya dia yang berwenang. Peraturannya aneh, beneran aneh. Setuju gue, setuju gue, ini setuju banget. Iya, iya. Karena sistem ini bukan mempermudah, Jo, justru mempersulit jalan ekspor impor gitu. Oh, malah mempersulit ya sistemnya. Mempersulit, nah, ya, bukan mempermudah. Oke, kayak contohnya aja deh. Seharusnya mempermudah, karena kan ningkatin devisa negara kan. Sulit jalannya impor bukan mempermudah alurnya gitu, itu yang bikin jadi gimana gitu perasaan para importer eksportir, Jo. Oh ya, gue mau nanya sih, kalau ekspor atau impor ini udah banyak nggak sih orang-orang yang melek akan hal ini, atau menurut kalian kayak pemainnya ini masih perusahaan-perusahaan kayak gitu, atau udah ada perorangan yang main di ekspor impor ini? Doang kan, nggak bolong dari kasus yang kemarin. Tapi kalau misalkan kayak itu maksudnya maksudnya itu rencana yang mau dicampur ada kok perkotaan yang dia itu mengimpor ekspor bisa. Jadi kita sendiri itu nyari bagiannya lewat Facebook dan dia bersama sama kuat itu di bagian kuat yang karena mungkin masih awam jadi perkotanya kok yang kalau aku pergi. Oh, yang kayak gitu tuh dijual ya, daun pisang, gitu-gitu. Banyak peminatnya, Jo. Daun pisang banyak peminatnya, sebenarnya. Oh. Nah. Oh, barang. Jadi, kalian tahu nggak sih, kalau kalian tahu nggak barang-barang apa aja gitu yang laku? Kayak tadi daun pisang kan kayak gue baru tahu nih daun pisang. Tergantung gimana ya, tergantung dari kondisi sananya. Terus kita permintaan bayarnya gimana. Contohnya, kayak kemarin gue ngekspor udang itu 1,3 ton ke Amerika. Yeah. Itu banyak banget peminatnya, Jo. Dan bervariasi gitu. Ada yang sukanya mentah, ada yang suka setengah matang. Itu lumayan. Nah, apa yang gue dapat benefitnya? Ya pertama dari marginnya kan. Putaran marginnya cukup gede, cukup cepat karena lumayan apa ya lumayan cepat gitu dari mereka juga apa ya minat untuk udangnya tuh gila-gilaan dan Indonesia salah satu punya udang yang terbaik lah gitu dari segi kualitas kuantitas juga banyak tambah keluarnya juga terbesar gitu lah yeah. Itu sih yang yeah. Lain nah iya jadi apa tuh gimana itu banyak juga anjir. Kopi kan ke timur-timur tuh. Briket terus kayak ya gitu-gitu lah. Banyak banget anjir. Makanya yang susah itu bukan komoditinya, Jo, tapi pengolahan komoditi yang sesuai sama bayarnya. Itu yang bikin sulit. Oh ya. Nah, gue mau nanya kalau nyari bayarnya itu gimana sih bang? Apa itu dari Facebook atau dari mana buat nyarinya ya? Apa email apa gitu? Nyari bayar ya. Kalau gua pribadi tergantung sih status lu untuk ekspornya apa, under name apa udah punya perusahaan sendiri. Nah kalau misalnya masih under name, lu masih bisa ngikut campur sama tenan-tenan perusahaan itu sendiri. Nah, kalau misalkan lo perusahaan sendiri, kalau gua pribadi, itu lo coba ke lobby perusahaan-perusahaan gede, Jo. Shippingnya kayak misalkan Evergreen, terus kayak KMTC, SITC. Lo coba tuh ke lobby mereka buat lobbyin aplikasi yang langsung ke bayarnya. Nah, begitu sih kalau gua pribadi buat nyari bayarnya. Nanti dari bayarnya, nyocokin nih apa yang dia butuh, sesuai nggak apa yang kita punya. Nanti kalau misalkan udah sesuai, baru sikat gas. Jadi gitu. Gua kira bakal kayak dari Facebook atau LinkedIn. Sebenarnya waktu itu aku kan termasuk salah satu customer terbesar ya. Jadi sebenarnya banyak tuh kenal dari LinkedIn. Dari LinkedIn banyak yang loncat dari email juga banyak. Jadi kedapat tuh tidak dapat dari LinkedIn sebenarnya. Untuk belajar untuk ekspor dan aku juga pernah belajar pada studi KKN itu kan banyak belajar dan treatment jadi ternyata sama ada web juga disediakan sama komentari sama ada web lain jadi dimana kayak gitu. Tadi bid itu maksudnya kayak ngelelang gitu ya sistem ya? Jadi ada kan misalnya itu udah ada si patokan budget harga segini. Terus kita tidak bid aja gitu pas lagi menawarkan harga itu. Jadi ya enak untuk mau ambil yang mana. Kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu. Sebenarnya gue tuh masih punya banyak pertanyaan sih, kalau pindah ke Ida. Tapi kayaknya waktunya udah lebih deh di podcast gue. Oke, nanti. Oh ya, kalau nanti teman-teman pendengar ada yang mau bertanya ya buat ekspor-impor, teman-teman bisa berkunjung ke Instagramnya kakak-kakak berdua ini. Kalau ekspor itu ke Bang Izar, kalau impor itu ke Kak Finda. Buat Instagramnya Kak Izar itu apa Bang Izar? Ijet. Nanti di tag sama Kak Finda juga nanti. Ya, jadi teman-teman sampai sini dulu buat podcast kali ini. Kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang wow. Oke, terima kasih. Dadah teman-teman.